Semuanya Duta Nirwana. Hatiku rasa meloro nyawang kowe rapi karo wong liyo. Nangis kete aku rembo aja rasaku. Terima kasih. See you. ni ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar baru ning atimu nganti kapan napot iki ora mau dukung mung dadi kanca mesra mergo anter. Selamat malam semuanya. Wan Vakansa. Salam buat Lupita Jol. Santunnya Indonesia Raya, bro. Salam buat itu Tombong Ato. Oh, Project kembali hadir untuk Anda semuanya. Della Karisma, DJ Star Rewan, terima kasih. Ganti ambil lasan dio ha. Aku mengingkari janji.

Oh. Putra.